Bikin dinasti kersayang ini bapak bayar bangsa prara iki watengen dening tangan lorok ya kengkang dening tangan lorok. Nali peratan nangis nyaluuh dina pangkunanna biasa inggis kuri sirempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa. Unira kangen nika tobat tobat ampun teuing Bima. Sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan. Denge Bima. Naha tetep anjeun bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa? Cinya ka ibu Raden. Bima. Adi Akang. Akang mah kajeun teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban. Aduh ayah anak yang cilaka amuin pangeresa juragan agung cing atos-atos pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siluman wungkul leuweung anu pinuh kudu demit leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong panuhun bae eta teh sasat juragan anom bakal diparapkeun ka dedemit alas mertani. Ulah Bima ulah gugu ka hayang kolot. Iya bapuku Bima. Iya kasep Akang ku derek Wijakangga. Aya naon Bima? Adikku derek Margana. Kaulan pangeresa. Adikku derek pinten Tansen. Kalanun. Kakang godek. Kaulanun kaula. Dina lebah dieu. Sarerea ulah ngaletikan hate aing. Ceuk si Eyang aing bakal diparapkeun ka dedemit alas mertani. Aing teu sieun ku dedemit. Aing teu sieun ku jurig. Aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kudu jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah Nyang Sara. Sabab era dihina Nyang Sara batur, Nyang Sara teh dihina batur, diomongkeun batur. Wali omong ku Kurawa. Jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea anu dilintang ti aing. Nyatana bakal ngababan eta leuweung. Duh Bima. Bima. Paeh kan ibu Raden. Bu. Eh, meni kitu nya? Kumaha we, Kang? Meni teu meunang dicarek eta tita tadi. Aduh, hawatosnya. nepi ka mekeun batu hirupna teh. Nah, ari akang sagala teh. Urat batu. Ah, teu ngaran akang. Nutreug. Ah, keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we. Omehan mah nasib urang we nya, Kang. Heuh, keun bae dahakna jaman deuleuh. Nya. Napsi. Ari pokeunna mah entong lobat carita keur urang mah meuning hees. Tah, atawa dahar. Atawa dahar. Ah, nah. Kana dahar teh. Kitu nya Sri Sigareng mah. Na kumaha bae teh, Kang? Mun wak-wak-wak. Sada bangkok. Anjing. Yes, ya. Tata Kang, ada Kang, ada Kang. Bukun sirah deui. Camplak tuh mata. Ulah Bima. Iya. Kumaha cu? Dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang. Naha si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teu? Ya henteu. Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lan calin ciluncat mulang udar tina taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji. Ulah luar leor saraorai. Matak ilmah dia ai bakal ngababat alas bertani. Ulah era aing kana janji jeung tibatan aing lan saling cilujat mulang urang teh teleganang leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema. Duh nepi ka pageuh pamadegan Bima leuweuh kasieun eta kujurig. Aing teh sieun kujurig. Na aing kasieun anjeun kunaon? Aya hiji-hijina kasieun aing. Sieun coplok iman, coplok takwa kana kawasa. Eta kasieun aing. Duh. Anu penting doakeun babu. Aku si bakal mampa ngababan alas Putarung, alas Amer, lan alas Mertani. Ulah Bima. Amit. Babu. Raden Bima ngejat di payunan sadaya. Inggih. Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti naliberata teu emut di bumi alam. Aduh, Ibu. Ai itu Bima. Nepi ka init ngagajleng. Ibu, ieu putra. Aduh, Ibu. Aduh, Ibu. Ieu putra, Ibu. Hayalah, hayalah kabina-bina teuing. Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa ka sanggar. Hayu urang sami mujas medi. Sok gerar ararabda seula ka itu. Bawa eta kuntina liberata ka itu, Kang, bantuan, Kang. Teu pina damaseun. Bejakeun ka Astra Jingga jeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam. Ujang wayah lalala ini jang ya, tuturkeun teh jang cilaka geus Raden Bima anu dina waktos eta ngegejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana baka nyebadanan karupaha jangjina kana kapalai kurawa pikin ngababat alas Kutarungu alas Amerlan alas Mertani kairing Astra Jingga Dawala anu lulumpatan nuturkeun wire kengeng pan senti Semar Badranaya mampah Nabi Mak seur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang tina sariwang tebih tina marganing karis istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan oh. Bakanya bananan janji nyata napi kena babad eta alas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas Kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung. Ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah. Ieu dua buta saling pikanyaah istuning satuhu pisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung. Loh. Naon ngaguru pada sete ngaguru? Ki Adi. Aya naon Kang? Gede gede urang badami euy. Kabeneran biji poyan timulah wetan manon moe. Bari ngadu bako kinya gara pantes. Bari urang ngadu bako di dieu ieu urang badami dina cadas anu ngampar. Hayo bari urang ngalaksanakeun pancen deui. Hayu. Urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeu. Pada-pada lumampah. Kaca piring kahujanan kembang nama yang mereka bodangan kaul mangin sejangiring kabudayan jasa nama yang sanes lumayan syarikaya di kupatan yang emang pekerjaan kaniaya badan tunggara nuawon mah kerasanya esin mayo kalapa muda di jana di sini yung samara kaduka beres esin mah yung didorong-dorong ka mana didorongna tata teh di sana mah ka kadupana jauh-jauh nanya abdi sini yung lamun didorong didorongna ka mana ta didorong mah yung ka kadupana Bangung rangae saya diung ayana dae Bangung rangae jadi diung ayana dae Tatiasa ngawi teh di mana diajar ngawi teh diajar ngawi nya di Nanoroman Syah sajabina di mana di Cigereleng tadi sata di Cigereleng di Bah Nano aduh Bah Nano es krim nah Bapak Nano is Bapak Urang ya tata lawa rating hai kalian naon Kang? Jadi urang badami euy. Jangan kalimbangan bae lamun muasa ka nyeri ka jenrik nyurangan wae abdi mah alim ka sian ka bolita hari pada jaipongan ganteng teh diterima ki adi aya naon sih panganye nyaur di sim aing abdi duh na tete basare lah di babat eta lamun dek aing aing lamun dek abdi abdi di oplos anu ayus nu mana sih abdi atawa kuring saya ge meunang saya meunang bade naon atuh panganye nyaur di sim aing abdi saya abdi kuring ik mun di babat Hug hug yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk yuk Serika ya kemang wajah mah konteng di astana Samudaya nutung ngerasi horeng kira sana Henti Sangka narik perhatian Henti Akan disangka seniman Bunga adat kalakuan Henti Make baju tata malam Yang disebut Henti Ditanya tarak ngaliet Yang disebut Henti Mamawa pesta palasti Yang disebut Henti Kakawihan lagu barat Yang disebut Lebor putih kopi pahit Turiang dina babatu Melapan dan mengejai Di pasisi Pertanian panan mengejai Mika hayang canta tumatak jadi manis Matak jadi kering pikir Di basisir loba Di alam kuno dibuat Samplak nu dibuat Pikir abdi kertagi wursuk asa ka suat-suat geningo Sok asa mah mang iin ka suat-suat kupat kapit kupat tahu eta kupat kepot anu parah kanu angga masak di belan pasir suka teui lamun panggi bentuk dunungan jembut jembuan kan sana jambuan ya jambu alas jambu kuning wae kang mah kang uing yang jambu jamune apa jamune apa jambu alas jambu alas jambu kuning wis air ketemu maning kuning Mas. La la la la la la la la la la la la la la la kunaon kang ibuan lalah-lalahan ngawi eta teh namana waraya mas jambu kepang mungging gunung teman getu eman-eman mas uci yo dongeng kisir Syaidah sok yang yasok sama lali kuna lali gawe lali ke api mau kelapa tiba ya mas mas uci masih anak mas ijo ijo kodong kembili nasi kering kolong jembatan ci mas uci Cina mangin. Ijo ijo godong kembili pasir kering kolong jembatan. Pasir kering kolong jembatan. Kunaonnya kang? Tahu curut tahu beliasa sering ke sawang katon Mas Uci. Asa sering ke sawang katon lah Allah Mas Uci nelayan temenan ginep yo jeruk manis dari Jepang air kelapa rasanya madu rasanya bener mangin mau menangis takut getar mau bicara rasanya malu sami wonten satengah hingga alas pinggang dingarsa. Kecap kecar itu salah betinggal alas pinggang dingarsa. Pranyata iya dua denawa kaladur muka kaladur salah anu dinawa keseta samir magan dua denawa anu saling pikannya anu ngajagi alas utarung unirak tangan diga si Akang loba duit siri wae sih. Ada gumiranya beda. Gumira terus-terusan aing mah. Eclok Kang gumira saeutik. Ih, adi-adi. Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit. Tuh, saya bejar saya hapaleun ya. Anu penting urang bersih hate, anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung tugas ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam tuh. Keur kahirupan urang sararea di alam dunya kasejahteraan eta.